cinta. Maafkan diriku yang mengeluarkanmu. Kini aku menyesal meninggalkan dirimu. Cinta lama ini bersemi kembali. Maukah kau menjadi pacar terakhir? Bukan tidak mau terima cintamu, karena aku sudah ada pengganti dirimu. Biarkan semua jatuh masa lalu, jadi terkenal. Bisa berbuat begitu. Hingga sudah itu kau sampai paling dariku. Karena kau memang tak pernah mencintaiku. Maafkan diriku yang mengeluarkanmu. Ini pun menyesal menyesal. Cinta lama ini bersemi kembali. Apakah kau takut aku belajar? Kau coba kau mencinta lagi, dirimu bisa terluka. Kalau cinta bilang cinta, kalau benci bilang benci. Jangan cinta bilang benci, hanya karena kau tak mencinta. Maafkan diriku yang mengeluarkanmu. Kini ku menyesal meninggalkan dirimu. Cinta lama ini bersemi kembali. Apa kau menjadi pacar lagi? Bukan ku tak mau terima cintamu, karena ku sudah ada pengganti dirimu. Biarkan semua jadi masa lalu, jadi tak terindah antara kau dan aku. Maafkan aku yang pernah meninggalkanmu. Kini ku sadar betapa besar cintamu. Dan ku berharapkan kau kembali kepadaku. Sudah sayang jangan berharap cintaku, karena aku sudah ada pengganti dirimu. Biarkan ini menjadi satu kenangan, kenangan terindah antara aku dan aku. Mengapa baru sekarang kau inginkan cinta yang takkan mungkin terulang? Biarkan semua jadi masa lalu, cerita terindah antara kau dan aku. Terima kasih. Pencipta lagu JLDK. Terima kasih, Pak Bia.